Itu lagi. Umpama gak asil, ben ora gelem. Mergo lek wong niku rancangan, dirancang mening terus kasil. Niku bisa to, ya cocok ta oleh pemerancang. Mboten terus mboten niku biasane. Niku lek mening, lek ora cocok. Duh. Rancang. Terus akhirnya gulek-gulek nyalah Allah. Lek sing disalah Allah kadang cek ora apa-apa, kadang cek pelampiasane sik padha-padha menunggal terus sing disalane Gusti Allah. Jadi bisa lah pora roh kalau aku kepepet atau dibebas ini. Terus bisa lah sedang ke pora roh itu sendiri. Mungkin. Nah, orang ahli uslah betul-betul. Orang ahli uslah ini. Ini ku bian lah. Ini ku bian lah melawan saat temennya. Saat temennya. Ahli uslah. Iku fika nafi iwaihi yang dalam pangreksane pangungsine Allah. Jadi selalu berada di dalam perlindungan Allah yang kuat seperti benteng, karena itu benteng. Jadi selalu dibentengi oleh penjagaannya Allah. Dan karena memang dia selalu gantung kepada Allah. Jadi contohnya, nama pecah sini, termasuk mungkin contohnya malah kan Nabi, tapi tengging, jadi terangnya. Ya. Walayakin. Walayaki lan ora masrahaken sapa Allahum ing ahli muslah dipasrahno ila ghairihi maring liyane Allah. Dan jadi wong niku lek pun takarrub akrab karo Gusti Allah tenan. Niku keistimewaan sing biasane muncul niku ora kok terus ora. Napa nggih dadi wong hebat nganu mbet masalah soal hebat ketatakane ati ngadepi masalah kaya-kaya rasane niku dilindungi terus. Kaya-kaya dilindungi terus. Niku mboten wonten rasa pasrah dhateng saliyane Allah. Lan pancen kalih Allah mboten pareng pasrah dhateng liyane. Ana ten setunggal salah sedalipun komentar sarah saking kembalipun hadis yang ngeriwayatakan Kanjeng Nabi niku tesih alif abahe pun nggih wonten to sik kandungan abahe pun kapundhut nggih terus babaran umur pinten wulan niku ibuke pun kapundhut malih nggih to terus dimong Pak bandae bae kapundhut pisan dimong Pak liyen adalah Pak Abu Thalib niku wong petir sampai Kanjeng Nabi aman wedus barang ni Allah. Juga apa berarti bisa lah ni orang pola sulam ini. Boten boten boten. Nampaknya kalau Gusti Allah dipatai risik bapak boe. Ni tu kerana Allah boten kerasa yang menyerahkan persoalan Rasulullah kepada selain Allah sendiri. Bener sih Gusti Allah tu. Tak begini. Ulama Mesir niku enten sing muni ngeten. Kenapa Gusti Allah ora nyediani bapak nalika Rasulullah lahir? Kenapa Rasulullah lahir kok bapake ora diwujudne karo Allah tapi malah wis digawe sedo dhisik. Alasane jare supaya apa? Supaya engko lek Nabi Muhammad lahir menjunya sambate ora mule sambat abi tapi sambate robbi nah niku jenenge fi kana fi iwa jenenge perlindungan pengungsian saking Allah Subhanahu wa taala dan wa tabi lan ngalapo conto sira ngalapo tulodo sira hadal makna iki makna nalapotuloh dobi umrotil hudaibiyati kelawan ceritane umroh hudaibiyah umrotil hudaibiyati kelawan umroh sing gagal dan berarti umroh gagal dan hudaibiyah terus malah perjanjiannya kan tahun ngarep kan dan itu saya juga omar butuh terima tapi nabi sama terus saya janji ajeng umroh lah kok malah niku dicegati wong kafir. Saman balik lah niku jenenge. Terus Abu Bakar jawab Umar, "Iku aja ngono, lek Kanjeng Nabi dawuh wis paling apik." Jadi Sayyidina Abu Bakar ngoten. Nek Sayyidina Umar sampai kan Nabi mboten lho aku janji tahun ini. Aku lame janji mesti awak dhewe-ku iso mlebu ning Mekah. Aku kan ora janji kudu tahun ini. Mlebu tahun ini gagal ta ning arep kok. Ngoten niku kasus umroh Hudaibiyah niku wonten. Terus mesti to. Wa zalika wa ceritane umroh Hudaibiyah iku ana Nabi ya. Satu menikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikulah masuk dan nalikani ngalang-ngalangi uing kanjeng Nabi sopo sing ngalang-ngalangi arul musyrikuna wong musyrik kabeh kafir kures bihain dalam Hudaibiyah dialang-ngalangi an Makkah tak saking terus dan Makkah jadi sajanya jeng umroh dan Makkah dialang-ngalangi kali wong musyrik teng jubone Makkah ini teng Hudaibiyah ya. Mesti mulai terus. Waktu itu kan Nabi ngalah. Wa mana ulah nyegah sapa musyrik. Ku engkang Nabi min an yutima. Min ayutima saking yen to nyempurnakaken sapa kanjeng Nabi. Baina azuri di mana ing tengah-tengahe wong musyrik nyempurnakaken lusukahu ing ibadah haji ning kanjeng Nabi. Napa to kanjeng Nabi juga. Terus demo, mboten mboten dipertimbangkan dengan apa yang ada di benaknya Rasulullah. Raja amoko bali sapa kanjeng Nabi fil halin dalam sak nalika bali antil kalau umroh bisa mengkono-mengkono umroh. Walam ya ta'arud lan ora mertelakno sapa kanjeng Nabi lahum kedue para sahabat bima kelawan barang yang sumukan bakal hasil lahum kanjeng kedue kanjeng Nabi bihi kelawan mati dohir yang dalam lahir rupane izatan ya suluhkan hasil lahu kedua kanjeng Nabi bikin hasil apa sih hasil izatun kemenangan al-nusratun utawa tegese kemenangan badama kana sawusiyen to ana sapa kanjeng Nabi iku da'a ngajak sapa kanjeng Nabi lae marem ma min bayatu ridwan rupane saking bayatu ridwan tahta sajarati ana ngisore wit wa malang barang azamakan nejo sapa kanjeng Nabi alaihi ma alaihi imma min munajazati man saking nerusaken wong haja kang mulayani sapa man hu ing kanjeng Nabi bayane minal kafaroti saking pira-pira wong kafir wa amil lan lakoni sapa kanjeng Nabi bidzalika ing dalem mengkono-mengkono ora anane umroh ngoten ora anane umroh ngelakoni alamai ngatasi barang azharo kang eto akan hu ing masopolo Gusti Allah lalu kedrikani Nabi min ayatihi saking biro-biro ayati Allah alidhumi kang agung indah buru kinakotihi nalikane jerume untone kanjeng Nabi lama aroda nalikane ngeresahkan kanjeng Nabi tau jihaha ing ngadepno unta diadepno diarahno ilal baitil haram maring baitil haram. Jadi ceritane niku nalikane napa dicegat kali wong kafir kuwi sahabat iki jane nggih nenggo keputusane kanjeng Nabi terus muni dari segi kemanusiaan wajar kanjeng Nabi ya mesti kepengen to mesti niati kok Mekah nek kok Medina rene Mekah do-ado terus karek sanil jare wong karek sanil karo njubang saka serengat to Blitar terus bali niku arek eman banget to eman banget tapi wong nyatane untane niku diubahno moh untane niku jero mau dicetno mboten purun lah kanjeng Nabi menangkap isyarah ini. Ini berarti Gusti Allah mari isyarah lah gak perlu terus ditambahi pisan kekuatan dengan kafir panjang nalik balik usik kuat banget justru akhirnya hikmahnya kata krono-krono terjadi Hudaibiyah itu terus malah apa? Akhirnya mungkin Fathu Makkah gitu ya malah menang lah apa ini nungwekat budal umroh terus yang niatnya niat umroh orang niat perang renungi kan mau diserbu wong Mekah sing bakal ngono lho. Dadi kuwi hikmah namanya hikmah. Dan wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi. Dina izin nalikane iki. Dina izin nalikane iki kindelok untane jerung. Untane jerung ditetekno kalau kok ora tek dal. Mboten purun untane niku. Kanjeng Nabi jawuh. Dawuh muziron halih ngetinggalaken lima maring barang. Koso datang meja sapa kanjeng Nabi hikmah. Pemukoriran lan wong kang nakriri netepaken lima maring barang. Ik tamadakan meja sapa kanjeng Nabi hikmah. Dawuh terus iki. Jarno-jarno innama habasaha habisul fil. La yad'unil yauma Quraisyun ila khoslatin fiha silatul rahim illa ahbabtuhum ilaiha. Ngoten. Jarno-jarno innama habasa. Angin pasti nyegah nyeker ngain unta gak gelem dicak umroh. Inna maha basa yang pasti nyeker ngain unta sapa sing nyeker habisul fil pangeran sing nyegah fil gajah. Ya kan alam taro kaifa fa ala rabbuka bi asabil lho sing nyegah iki gak oleh mlebu ning Mekah. Nyegah unta gak oleh mlebu ning Mekah, nyetunggale sing nyegah gajah ora sampai mlebu ning Mekah tunggale. Maknane yo pangeran ngoten lho ge. Terus Jawa lek karane iki tunggale sing nyegah lombok lho. Iki sing nyegah sing napa sing nyegah unta gak oleh apa gak iso mlebu ning Mekah, sing nyegah iku ya Gusti Allah dhewe sing nalika pian tau nyegah gajah ora iso mlebu ning Mekah. Ngono ya. Layak diunguni. Layak diunguni ora ngajak ning ing ingsun. Al yauma ing dalem iki dina sapa sing ora ngajak Quraisyun wong Quraisy. Ila khoslatin maring siji tingkah pihakane iku tetep ing dalem khoslah apa sing pihakane iku tetep ing dalem khoslatin tingkah mau silaturahimi utawi pengajak silaturahim illa ahbabtu kejaba mesti seneng sapa ingsun hum ing wong kures nyenengaken sapa ingsun hum ing wong kures tak seneng lo ilaya maring khoslah. Waktu ini ki kok upama wong Kures kuwi ngajak rukun ngoten cara jawane ngene iki wong Kures kok moro-moro enek urusan ngajak kompromi aku seneng kok aku seneng bakana mongko ana bakana mongko ana sapa kok apa kelakuan iku kamakola kaya dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salamuka paling rahmat sapa Allah Gusti Allah alai ngatasé Kanjeng Nabi. Wassalamu alaikum paling penghormatan, wasarofa lan tegese paling kemuliaan, wa karoma lan tegese paling kemuliaan. Salahahu. Salaha tegese. Ngoten. Salaha tegese damai sapa Kanjeng Nabi humeng wong kuwes alawatul harbi ngatasé ninggal perang. Bima ing dalem barang bainahum kan antarane Kanjeng Nabi lan wong kures isri nasinilah kelawan 10 tahun liata kolabu supaya podo bulat balik sopo masyarakat Islam lan wong kures bil ardi ing dalam bumi oleh bulat balik aminah halih podo aman kabeh palama istatabah moko narikane wus mangsane rusak dari naum antarane wong Islam lan wong Quraisy apa asulku suluh kepukar perdamaiane wis dirusak dhewe karo wong kafir wa zalala nurunaken sapa Gusti Allah taala surat al-faqih surat al-fatah dhuhara mongko pertelo apa al-fawa ibu pira-pira faedah alatikan tadomanakan mengku hak ing bawae apa zalika tadbir mengkono-mengkono perintahe Kanjeng Nabi mengkono-mengkono pengaturane Kanjeng Nabi wong Jawa lek sing maknani mengkono-mengkono krenae Kanjeng Nabi alhasane kang bagus wa qarat lan dadi ayem apa ayune sahabati pira-pira atine sahabat radhiyallahu taala anhum bima kelawan sebab barang Abrozak kang wis ketinggalaken ku ing mah sapa Gusti Allah ilahi maring asbab ashab rupane ngen al-tawfin saking pira-pira kawalasan paminanin lan pira-pira kanugrahan. Betul. Terus ini maksudnya ngene ku wow. Nempet sitik ora meksa umroh. Betul nggih, terus mengadakan perdamaian, nah, akhirnya malah damai to nggih. Malah damai perjanjian pokoknya ora usah anu napa malah posisinya kan kalah katanya Nabi jalan kali kan posisinya kalah malah nek enek wong kafir sing balik teng Mekah wong kafir gak wajib balik teng Madinah nek enten wong Madinah sing moro-moro kafir terus balik teng Mekah niku wong Mekah ora wajib balik nang wong niku teng Madinah ning swalike lek enek mong napa wong kafir Mekah kok moro teng Madinah di tengah-tengah perjanjian iki lho nggih enek wong kafir Mekah kok moro-moro di tengah itu di tengah perjanjian moro nang Madinah niku wong Madinah wajib balik nang wong Mekah iki teng Mekah wae lha nek posisine kalah lho nakalan nang perjanjian ngoten iki lek wong Madinah sing moro nang Mekah balik kafir teh wong Mekah ora wajib balekno. Tapi lek sing moro ning Madinah wong Mekah, wong kafir moro Islam ngoten. Niku wong Madinah wajib nolak balekno teng Mekah. Niku kuwi jenenge nakalan to ngoten niku. Dewa semono kan Nabi kersa tanda tangan ngoten. Mergo napa kan Nabi untuk perdamaian. Halal sebelah, sing penting rukun. Mungkin ngajak silaturahim mbok yo ben, aku seneng. Jadi lah kunjungin yang lo jadi ora perlu tu saya nak nemo ada SI ada macam-macam macam jamai orang mana ya orang ni. Ini contohnya kan tidak ngalah. Tapi apa? Ternyata jangka 10 tahun tidak ada perang lagi antara Mekah dan Madinah. Gara-gara ada tangan ini. Cuma akhirnya kalau dirusak perjanjian itu dirusak sendiri, maka apa? Dan perintah balik ke Mekah malik akhirnya terjadilah napa Fathu Mekah. Itu pun orang kafir Quraisy dalam keadaan tidak siap ngoten mawon kan Nabi sik ngumumno perdamaian sapa-sapa sing gelem mlebu Masjidil Haram ora diute-ute aman sapa sing mlebu omahe Abi Sufyan aman sapa sing mlebu omahe dewi-dewi ora nantang aman penak to. Musa perang lho. Musa ngoten niku wong kafir Quraisy apa-apa dikumpul nek. Ngoten. Kumpul nek kali kanjeng Nabi. Heh, wong kafir Quraisy. Bedheken jajal. Lek wis posisi wis kalah ngene iki, sampean wis kalah. Kira-kira matuke sampean iki tak apane. Lha nek musuh kok terus arep ngapane musuh Musa warose ngene nggih. Ya lucu kanjeng Nabi. Mahaku sampean sing wis kalah iki tak apakno. Nggih. Tak kok sik tak apakno sampean iki. Lah ternyata mriko niku nggih terus nelem toko iku terus cicut-cicutan dirane. Kowe sing ngomong. Kowe sing ngomong. Wis ta kowe ae. Tolah-toleh mergo sungkan ngono lho kelingan. Nalika Nabi Muhammad isih teng Mekah, biyen Abu Hilal sak macam-macam disiksa kaya ngoten, kan iki posisine kalah niku bingung. Bingung isin campur piye ngoten, tapi tetap berharap untuk selamat, ngoten lho. Kaya. Saya kira enten salah siji sing ngretuk. Kalah Muhammad sing wis ya wis. Ya apa dipotong kaya apa. Kowe kuwi isih ponakan-ponakanku dhewe, iki Pak Dimu Pak Lekne, niku ponakanmu. Kabeh iki sik dulurmu kabeh. Awakmu ku sedulur sing mulya, anake sedulur sing mulya. Anta akun karim wa ibnu akhin karim. Dan tak muni niku, kowe iku dulur sing mulya, anake dulur sing mulya. Ora mungkin kowe arep memperlakukan ning awak-awakan iki nganggo perlakuan sing ora mulya. Ini macam hebat lah kalau ngerayu ambil banget. Kau ini anak Wong Mulyo, dulure Wong Mulyo, laka baiki Mulyo. Gak mungkin sampean sing wis terkenal lemah lembut kok terus arep memperlakukan awak-awakan sing kalah sing iki terus dadi wong gak mulya gak mungkin. Mesti sampean akan memperlakukan orang mulia. Akhirnya itu sendiri yang tadi. Idhabu antum tulaka. Bon biar supaya bebas ada bebas. Gak bisa perang. Gila ge. Niku kayak main. Lah kok kira-kira Kanjeng Nabi metenteng. Isarae napa? Isarae unta jeruk niku mboten dituruti. Sepele to. Unta purik gak gelem lakune sepele to. Lah sore sampean ora dijip ku unta ora ngajar karep mlaku sithik kok ora diterusno lho ngoten to ge. Kanjeng Nabi ora. Iku pancen karo Gusti Allah dibindhek sakmene niku arep ana hikmah. Nah, ana hikmah. Apa mau kita memaksa perang atau tidak sih? Tak terus genting-genting. Kita perang, diluruk, dan kita meluruk. Ini ada orang barbar. Bisa ngalah salah siji, sing waras salah. Orang kelima lain berwaras berora. Panjang akhirnya nggak teriku, gak? Akhirnya nggak teriku. Wakat sohalan teman-teman bos bener. Bil makna kelawan maknane gawuh soal meneliti napa sing diparingi Allah apa sing bener jami umat sekabiane barang kulna kamu ngucap sapa ingsun wa ingma fil khairi fil khabari ing dalam hadis wa naqalan wis nukil wa naqalan nukil hu ing khabar ilai nama ring kita nukil ilm sopo sing nukil ulama ul hadis sopo ulama ul hadis kira-kira ulama hadis wasairilan ulama sejarah wonten ahli hadis ahli sejarah sedaya wonten niku lan nyeritakno persis wonten niku berarti itu hikmah wal yakun niki saran kanthi sing makomnya banyak pun makom latihan pasrah kau tu ni kuau, kudu peka, terus peka ni tu peka, apa gampang tanggap, ikut salah kau mari ni, orang kau kelene orang, banyak ditanggap dalam rangka untuk melakukan apa yang diperintahkan berdasarkan syariatnya, kau tu. Orang kok tanggap terus diamal, anak ini tu metuk piro, ni pun betul kok menteri isyarat berupa nomor, betul maksudnya isyarat itu isyarat perintah. Kudu tanggap, aku ni kalau bisa lah diuncali apa. Oh, aku diuncali arit kalau tak arit, lu betul tak? Mungkin dino ini diuncali arit, dah esok diuncali tampar sak. Jarane oh, kau nak kau jaga. Betul apa enak? Saya kira diuncali apa? Jadi aku kok diuncali gelas banyu lewo kon ombe, lalu dia diombe, jadi telok tak wawa. Kulu wasrofu, mangano ombe yo. Nih kulu wasrofu tapi 200,000 aja leluyan. Aja leluyan. Umpah tu kau mau ombe terus gelasnya kancane barang diombe, lalu itu jenenge leluyan. Ampun, ngoten mesti ngerti. Jadi neliti napa sing diparingi Allah, baik kejadian secara fisik wajah maupun kerentek khatir sing melintas teng ati. Niku nek sampean ku pedoman, sampean mengke dadi ahli rasa. Ahli rasa niku tegese gampang perasaan, gampang napa nggih gampang ngerti napa sing diisarane Allah. Gampang ngerti napa sing diisarane Allah khususnya sing berkait kali lampah panjenengan jambak. Ora kok terus mari ngono nyeluk wartawan kok. Iki aku lagi sarah ngene iki nang Indonesia arep ngene lha malah medeni wong to malah. Mboten sakjane mboten perlu ngoten. Lek sing perkara sing mandoroti ora usah dicerita-ceritakne. Sing penak-penak mau dicerita-ceritane sakjane ngoten. Termasuk mlebu teng ngene dawuh napa? Lek kowe pengin ngomong sing apik. Kaya aku lho kali lek gak iso apik meneng. Penak to tidak. Wal yakun iki saran-saran dungane maksude untuk diperingati nggih. untuk direngati gendang gampang tanggap diantaranya yang disolat dungo. Maksud dungo itu kan nguni mengaturkan sesuatu kepada sing disuwune anu to lho. Tapi bukan kok untuk memaksa sing disuwune, tapi untuk malah memaksa diri sendiri ben tunduk. Di antaranya ngene lho ngaten dungane. Wa yakunan gusti ana iku min doa iso hidi adal maqam. Iku min doa iso hidi adal maqam. Tengah saking dungane wong kang duweni iki maqam. Maqam napa? Ya, makom sih ngenteni napa sing dikerjakne Allah sing diperlakukan Allah wa munajati hilan munajate sahib liwafika supaya nyesuai supaya nyocoki apa akibuhu TKT niyate sahib cocok kaulahu ucapannya sahib bijamnya tasarrufatihi ing dalam sekabiane perlakuan atau pengelolaan kerenteknya sahib supaya di dalam tasawuf kerjanya gerak geriknya perilaku tingkah lakunya dengan hatinya dengan itikad keyakinan tauhidnya itu sesuai betul lah kok berarti itikad itu orang gerak itu lah berarti jadi demet tapi yang batin itu orang yang gerak ojo kok terus gerak kok berarti ini orang ditoto ini pun yang buatan supaya sesuai antara ini gerak lahir yang bergerak itu supaya sesuai dengan syariat lalu perasaan batinnya juga ada kepasrahan yang hebat kepasrahan yang total kepada Allah sehingga terjadi kesatuan rasa yang luar biasa maka hendaknya digiring dengan doa ini digiring dengan doa terus seperti itu kan Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusura wa la astati'u an akhudha illa ma aqaitani wa la attaqi illa ma waqaitani Allahumma waffiqni lima tuhibbuhu wa tarda minal qawli wal amali fi ta'atika innaka dhul fadlil azim. Ini sama rasa lo cuma ini kini kaya ini kaya soca warap kalau jawa sama ringkes kini ini ngerti nih ini terjemah kalau jawa Allahumma ya Allah Gusti ini saat temenikullah ini ku asbah ku isu-isu anullah isu-isu ngerti niki kulampun jenengan dadus ke la amriku boten sakit muasani sopokullah boten sakit miliki sopokullah linafsi kedua wakwa diwi betul sakit miliki doron yang kemadorotan wala nas'alan orang yang kemanfaatan wala mautanan orang yang kematian wala hayatanan orang yang kehidupan wala nusuran orang yang obah kumelar jadi yang dikiki kulo betul ngertos kalau kulo betul sakit ngerancang betul sakit ngatur sing kira-kira manfaat kegiawak kula niku antarané madorot, manfaat, mati, urip, gumelar, ngluyur, gumregah, gremet ngeten iki sendur bumi ngeten iki mboten enten sing saged iki termasuk kula niki mboten saged napa-napa. Tenan nggih sak jane semeleh mboten saged napa-napa. Lan upama kula enten bagian saged niku jane nggih mboten saged kok. Upama ketok saged niku bagian kiriman ing panjenengan. Wala asrafi wan boten kuasa kula an aku gak ingin to ngalap napa-napa ilama kejaba ing perkara apa ta kang wis paring panjenengan ing kula kula niku mboten saged mendhet napa-napa Gusti kejawi napa sing jelas-jelas mengke jenengan paring lek sing boten panjenengan paringe pun dugi weteng utah Gusti yo ra lek ora jatahe niku lho mesti sukono ini ngarepe ya kesenggol jengkol ambil ngantuk guling saya ya rakyat kombo ini kok kayaknya buatan jatah itu jadi apa orang Jawa dulu undang-undang nek iya masuk orang nek orang masuk iya mesti senajan kulai pacaran mulai SMP sampai kuliah nek panjang duduk judulmu delalah ya ketabrak trek ya utawa nek duduk judulmu delalah kalau gak sabar ngenteni dilamar uang Mulanya orang kan jentrung menjatamu. Lah membaca tekan macam mungkin lah sembaru ni bermain. Oh, anak sih bisa dicekal kejauhan apa sih di pari ini tu sih. Allah, wala atati. Pan betul sakit joko pulau, engawak pulau diri. Ilama kejauhan barang. Wakoita kang sampun joko panjenengan ni engkula. Upami dengan joko itu sih joko panjenengan. Sampai pulau tilam ni tu, betul sakit obah, betul sakit bapa, tamu sakit ngorok. Niku gih, buat nenten semut semulok biru. Si pulau lek tilam nanti niku gih mengolahkan kemeor agian ketolain. Gila, dah sama lek tilam si joko cinta kan? Bisa Allah, bisa kau percaya? Nyata-nyata ngono gaya ni, anu aku karipan apa? Tapi dia anak aku nganu ya, omah aku cedek kali, lamok kok, di bayi, anak aku secili kalau aku turun gini, kenapa tak jadi sama orang Jogo apa-apa, nyamuknya pada merobol iya ya, tapi jelala Gusti Allah itu terjuruhnya awal yang muncul itu ada namanya wakwikoya, penjagaan bahasanya maksudnya kekebalan kekebalan jelala Gusti Allah itu nyamuk itu ya diparingi gatel. Gatel itu sebenarnya reaksi penolakan penyakitnya nyamuk itu. Jadi gatel itu rahmat. Bisa itu. Karena itu salah satu bentuk penolakan. Dan awal diri ini, fisiknya diri ini, setiap kali ada benda baru yang masuk tidak wajar. Ini kan sensori. Enten sensori yang ini tidak wajar itu. Mereka terus bereaksi. Biasanya wahe, ngato, ini kok reaksi. Reaksi dari ada hal baru yang masuk ke tubuh tapi tidak wajar, duduk lo bingung, tidak wajar, itu wahai, nolak. Berarti itu penjagaan dari Allah. Lalu kita ambil mata kali pak dokter dokter tu. Okay. Saya sekali tu. Jadi penjagaan itu mulai enten dari Allah. Bentar sama tunggu nono, di gedung nono, gitu. Nek wayahe mati tetap mati. Tapi lek sing jaga Allah lha mbok wis bae jenenge dijaga niku arep diserambat mobil kurang kurang tau bis. Nggih. Kurang sanyir kena indra lah ora kena. Wong kurang sak senti niku lek ora kena jeneng ora kena. Iya lho, Dek. Ora kena. Niku jelas penjagaan itu dari Allah. Allahumma sing penting mboten kok masalah e napa-napa sing kula suwun Gusti. Sing kula kepingine kula atur panjenengan pisan. Wong urip niku lak namung isane ngomong kalih obah. Nggih. Kula napa mawon niku lak omong kalih obah. Samane pasar omong-omongan iki kangene kira yo. Dene omong-omongan ta? Nggih terus arep kumandhang ngangkati kangkung. Urip niku donga niku omong. Mulane salat niku enek omongan, enek gerakan. Yo sedaya niku sing penting ngubah nek Allah. Sing ngubah nek Allah sing ngomong nek Allah. Mulane iki krana obahe omongan iki jenengan, obahe amal iki jenengan, kula nyamong pesen Allahumma wa Allah pasrah dhateng panjenengan. Wafiq mugi mitulungi panjenengan niki ing kula. Panjenengan tulungi lima maring barat. Tuhibbu kang seneng panjenengan ku ing mak. Wa tardo lan ridho panjenengan ku ing mak. Rupane napa? Rupane barang sing disemeni menawa kauli saking ucapan sing disemeni wal amale lan amalan sing disemeni. Lek pancen senenge jenengan kula kedah teng pasar, iki panjenengan paringi gambel teng pasar lan panjenengan seneng. Lek panjenengan ge seneng kula teng pasar kedah rugi, yo mugi-mugi kerugian iku beto hikmah. Nang kula panjenengan paringi saged paham. Lho, pira dadi kok iso bantu ngono kok rugi tenan. Alhamdulillah. Dinten iki arep ana hikmah apa? Lho lek wong tanggap mesti lho telur aku. Piye iki mung kok apa iki anu? Ngono kok wong modane ora usah ngono. Dan dinteni ae. Ajeng diparingi napa di sini iki? Lho ngoten. Mesti iku badhe enten ijol sing lan kae. Mergo napa? Jenengan wis kadung njaluk kula. Jenengan kadung njaluk njaluk kula. Minal qauli wal amal fi ta'atikan dalam ta'at panjenengan. Inna kasa temani panjenengan Gusti niku Dzul Fadli pangeran kan kagungan kanugrahan Al Azim kan agung. Kanugrahan Allah niku agung sanget. Senajan mung wong niku sepele, mung wong niku dianggap tenu, mung wong niku dianggap nyamuk, tapi ternyata nyamuk niku luar biasa hikmah saking Allah. Karena dengan surat Al-Baqarah tak urungin cerita sapi bisa lah malah cerita nyamuk ini kita mesti ini lah cerita sapi suratnya surat Al-Baqarah ya surat sapi lah kok cerita nyamuk gimana ya kalau mau ngusun ukoro apa tak kata tapi itu ternyata jadi pas ya kan inna allaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ Tetap enak ya? Dengar ini Inna Allah saat menghidupi Allah itu layak tahi orang isim tentu Gusti Allah ayat beribah yang kau menggawai sapa Allah masalah yang contoh ikhbar bau dotan rupanya nyamuk sama kau paham kau sak duri nyamuk nah semuluhnya cilik nah kau sak duri nah semuluhnya rumit kau nyamuk Gusti Allah gak isim berikut ternyata nyamuk itu luar biasa lah nyamuk itu luar biasa sampean bedek nyamuk niku kaya iso. Enek nyamuk wingi-wingi. Niku pemasaman meneng lah, meneng iso dadi ceblek dadi apa? Meneng ae sampean bedek. Iki engko mencoloke ning ndi yo? Ora iso. Lah sampean bedek paling-paling engko mencolok ning ngono ora mesti. Tambah ama nyamuk sampean gak iso bedek ta. Lha nyamuk ora iso bedek karo bedek uripe dhewe ora iso. Ora iso. Kulo niku lahir karo kulo dilahir mboten. Loro. Nira. Lah kok delalah pondoke teng Jombang. Bojone Cilacap. Omahe ning Jombang. Bergaule karo wong Blitar iki mesti gedhe angel. Saya suwane. Wong kata-kata Blitar itu sama sekali enggak ada lintasan dalam otak kulo sejak kecil. Paling-paling ngerti ini nek Bung Karno lahirnya orang Blitar, bener mau. Kalau yang anak Gunung Kelut, dia nek udah nabu kok Gunung Kelut. Ini tapi terus bayangnya terus bisa petuk orang Blitar, ngaji orang Blitar, lah, gas. Tapi ternyata Allah nopo sakit. Sakit tak ya? Nyamuk kecil. Mulanya lah orang iman, amal ladina amanu mongko ana puno dalu sing padha iman iku kaya alamuna mongko padha yakin lan ngerti sapa wong iman annahu sak temene apa sing dicontohne Allah iku al-haqqu nyata-nyata menjadi petunjuk kebenaran annahu haqqu min rabbi tapi lek wong sing kafir fa amaladhi wa amaladina kafaru wong sing padha kafir bertanya-tanya kaya kuna mongko berkata-kata bertanya-tanya Mada Allah di hadza masalah. Kabeh piye bisa lah. Gawe contoh kok nyamuk. Apa ora enek kewan dia sing luwih kuat kok. Nyamuk iki contoh. Oh, mboten pancen mboten niku. Yudilu fi tadira wa yahdibi. Tadira peristiwanya sama. Tapi satu peristiwa pasti ada yang tersesat. Satu peristiwa pasti ada yang mendapatkan petunjuk. Sing sitok ya untune lara, sing sitok ya untune lara. Padha pesenane untu lara, sing sitok untu lara malah dadi tasbih mergo cenut, cenut Allah. Allah. Allah dadi nikmat, ngono. Sing sitok ora cenut, cenut aku yo. Aku yo, ngene iki yo wah. Biyune wis ning kuburan diceluki ae. Ora ana artine akhire. Padha kepresuane ning beda rasane rasa iman kali rasa sing ora iman. Ya. Wa man dulu bihi ilal fasiki. Gusti Allah niku mboten nyasarne sinten-sinten kejaba sing fasik. Ini aku yang berjanji janji karo Allah. Oh janji ini dari dati Allah. Dukung saya ini dunia atau saya ini dari bendoro. Ini kan berjanji janji lah. Janji ini yang gue panggung itu. Dia kok dati rojo. Terus si dati pulau kawan itu kita dati rojo. Lalu dukung saya ini dunia panggung. Terus pulau kawan ini lugu ini kursi rojo. Lalu lakonnya bubar apa ya. Udah. Pohon. Waliakul. Lan becik ngucapa. Mula terus jadi ngaji tafsir. Ya, pengen ngaji tafsir, yo lihat dino. Wajakulan kecil dungo sopo wong sofi kuadal makom aiton halimale. Ma ing barang ro aiku kang ningali sopo ing sunu ing ma ing dungo. Bisa jadi Abdul Hasan Asadili, kedua saya Abdul Hasan Asadili, radhiyallahu anhu termasuk dungane saya Abdul Hasan Asadili. Ngeten jawe. Dungane Allahumma innal amra indaka wa huwa masibun anna wala a'lamu amran akhtarahu li nafsi fa kunta antal mukhtaruli wa hamilni fi ajmalil umuri indaka wa ahmaduha aqibatan fiddini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Dungane iku terus dinikmati tenung dunya kok. Allah menak doa doa apa itu wis mata mata karo kontrol mungkin bisa bisa karo karo salihin dungo gremeng-gremeng koyo semut gremet. Dungo niku Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal ismata ismatuka wal kudrata kudratuka. Allahumma inna rizqi bis sama fa'ansilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana mu'assaran fa yassirhu. Allahumma atini kama ataita ibadaka salihin bi haqqi baha'ika wa jamalika wa qudratika wa ismatika ya arhamar rahimin. Ini ada enak kemung kemung kemung kemung tak kekin dan perbiuk rupuwe lagi lepet yuk metu biuk ya terus di pesawang itu serapa enak. Niki dungane ngeten Allahumma ya Allah innal amra satemene sedaya urusan niku indaka wonten ngersa pancen sedaya keputusan urusan setempel teng jenengan iki ACC mboten ACC terserah panjenengan dados mboten dados terserah panjenengan sedaya urusan jenengan padahal wa huwa utawi al amru perkara sing teng sanding jenengan iku terus pundi iku masuk pun kaling-kalingan amin saking kula Gusti sedaya urusan iku teng jenengan kate urusan sing teng jenengan iku mboten ketinggal saking kula masuk kaling-kalingan saking kula ngantos detik niki wala alam lan mboten ngerti kula amron ing perkara akhtaru kang wis milih sapa kula hu ing amron di nafsi kecewa kula dhewe. Selajar kula gak ada pilihan mesti. Nek karo kula kula kepengin ngeten iki ndang. Enten rezeki sing kata. Niku pilihan ya Allah. Tapi kula mboten ngerti. Mboten ngerti napa niku termasuk kelebu teng gene perintah jenengan apa mboten, kelebu teng gene stempel panjenengan apa mboten. Kula mboten ngerti, tapi iki namung sekedar konsep awal sih. Ala dibuset ge gampil, diterusne ge gampil niku terserah jenengan. Tapi ya, yang penting kula mboten milih napa-napa, kula milih sampean mawon lah. Ora kok milih pilihan sampean, kula milih sampean gitu. Mboten. Fakunta antal muhtarun. Fakunta mongko ana panjenengan, apa ge panjenengan niku al muhtaru engkang milih li kedue kula. Pun jenengan mawon Gusti sing milih. Kula mboten milih, milih iku lek balik ke pelayan. Kita sering ke pelayan ya. Memilih mantu ke pelayan. Dikira bocah rada merenut, bersemut. Tiba-tiba fungsi dadi mantune tenan gati karo para tuwa. Nah, ana sing rada sumeh, grapia. Tiba-tiba fungsi dadi mantune tenan kegrapiaan sampai bubrah kabeh rumah tanggane. Nah, tak salah pilih. Tapi ada yang pilih di salah mesti bener. Ada mesti bener. Wahmil, wahmilan mugi gotong panjenengan, gendong panjenengan ni engkau. Bisa kalau sama gendong. Digendong di kau tu pundi, digendong di ajmalil umuri. Eng dalam luweh bagus bagusnya pura-pura perkara. Sing sakit gendong namun jenengan. Senajan kula pun ngitung mening menurut kula niku yang terbaik belum tentu. Kalau itu yang ngatur sampean belum tentu itu tidak lebih baik. Kita ae kaya kula niku sampean paring lara Gusti. Lara niki ternyata lebih indah daripada waras. Kaya kanjeng Nabi niku wau gagal umrah ternyata lebih indah daripada hasil umrah. Iku maksudnya ajmalil umuri indah kan. Saman gendong kula fi ajmalil umuri yang dalam luweh bagus-bagusnya perkara indaka munggu panjenengan wa ahmadiha lan luweh pinujine perkara apane akibatan pungkasane nggih lek panjenengan terpaksa takdir panjenengan panjenengan kedah ora paham mesti kula suwun mungkin pungkasane lakon panjenengan paringi sing hae sing terpuji. Saat ini banyak ditakdir kalau belum sakit salam buka, belum sakit tahajud. Kalau nanti alasan kesel berngaji, belum tahajud. Alasan kesel badal kisah, belum sholat buka. Alasan kesel kesusu dan pasar, belum sholat buka. Ini kita mau alasan besi, tapi yang penting kalau suun, mungkin pungkasannya tetap panjenengan puji. Kedinging dalam agama wa dunia lan dunia wal akhirat lan akhirat inna kasak temani panjenengan ala kulisai ini ngatasi saben-saben suci-uci niku kodurun kuasa terus pasal anggota tidak ada yang bapak-bapak entah itu jenisnya harus melebu pasrah itu terus ada yang kenapa lihat jenisnya pasrah itu ampun luweh pinter sing di pasrah itu timbang sing pasrah. Ayo ngene. Ya mulane pasrah yo aja pilih-pilih. Apa aja salah pilih, pasrah nang ngono padha-padha menungso. Iki gimana terakhir? Pasrah teng Gusti Gusti Allah. Pasrah teng Gusti Allah lek pasrah Gusti Allah mesti bener. Jadi kasus sing ngene iki lak sakjane pinter-pinter ya. Lho, soal kejadian bintin-bintin sing sampean alami itu lagi mboten skenario ini sampean. Selesai sampean bujuro duwe rancangan, tapi ya sampean dikepleni karo Gusti Allah. Ora kanggo rancangan mesti sing kanggo rancangan kuwi lho, menawa saya tepat. Ya to lagi bang bola balik nyuwai rancangan karo ora sengaja. Ngono. Waktu dulu rancangan karo dulu pasrah. Enak malah. Dibang sampean sing rancang kuwi akhire terus gendo. Sebagai mutaran, jangan tak jadi tuan buju kui, buju kui ya. Saya boleh buju, kok mengejar kurangnya. Ya, sama nak ketan jatuh nunggu tak tahu apa artinya. Apa lagi sama nak germeng tu buju alah manut. Oh iya iya tak awak aneh, aku sakit kau nunggu ya orang. Nampak sih kuasa siapa? Ya tetap, apa yang terjadi itu terjadi. Yang penting bukan soal bagaimana merubah kejadian, tapi bagaimana sama merubah hati sama sendiri untuk menerima kejadian. Okay. Soalnya musuh sepur kok. Sepur itu kadang melaku. Masyarakat kita ya diterang sepur kok. Ojo kok sepur itu memang mendek. Lalu kue itu mendek. Jadi sing kalah, sing lemah, itu kalah. Dan kok sing kuat namun Gusti Allah sama mesti lemah. Dan kok ngegel. Aku lagi ingin nabrak takdir ya. Nah, takdir kok jadi tabrak, tapi dilebon. Ya, zaman pengen menang lu gua sepur kalau menang. Ya, coba terus 10 sing sama nyoyok-nyoyok-nyoyok. Zaman lu gua numpak sepur sisan. Takdir kok jadi rubah Gusti sama rubah tak aja ngono. Ego ono sisan takdir. Ora dadi wong kuat. Anjir iki sajane ngene iki lagi kenyataan ya. Kenyataan. Nyatane koyo gak kuat nyatane lek wayahe dadi kuat. Zaman bayangne ya. Enak uang kita tirkusi Allah, kita tirkusi Allah jadi tukang angkut-angkut sampah. Ini cara sampan jadi orang kuat tenan. Sampan punya semua orang enak. Bendina diangkuti. Kenyataan ini ditakdir bisa kuat banget ya. Kemudian ini kalau anak buju bisa. Ini. Ya rukun, ya orang kegiatan. Ya bisa buju di kancangnya. Gitu? Buat itu sukur. Contohnya kalau yang mana. Ini tapi nyatanya kan pegat-pegatan aja. Berarti lah. Nah, maksudnya untuk larat itu bukan kayak digedek, kan ya? Enggak. Wenten sih, dua gah, tapi dur. Dutu wakah. Pekata. Mereka sih, itu nyanyi. Suwe orang, ngono orang, suwe. Nah, kalau pekat. Ya, ini sih, kita ini jadi panasi sepeda panjang. Panasi sepeda panjang, bujurnya lorok. Ya rukun. Benten dari bisa itu benten. Panasi sepeda motor bujune loro. Kok terus tetok mewah karo ge buat biasa tapi rukun hebat to ya. Mulane ge tak usah aturan yang ngono-ngono kuwi Gusti Allah sing ngatur ora usah dipikir. Ora usah dirancang-rancang, lek wis wayahe ya mesti teko, lek ora wayahe kurang usah itik mbok tokno ya ora iso. Lek mbok beksa itik pedot. Murato tok-tokno ae mbok paksa. Mau pancen ora takdirmu mbok tengwe kat. Pokoke harus dadi istri saya ini. Tiga. Kok muni tiga nyata juga kok muni tiga ya. Tiga. Enggak mau. Enggak mau nyata ini istri tak mau kok muni enggak mau. Lah mbok paksa ae. Ya kan ora usah dingantek. Itu sejak boyong saya akan kalah, itu pandangnya yang ditara. Pokoknya dia harus jadi istri saya. Ini juga mau nilai, itu masih stres gue. Gantewanmu buka, pedot. Oke, itu pedot aja. Terus mulai ya. Ini bisa tiba-tiba nih. Hehehe. Gitu aja. Ini gara-gara apa? Meteng-teng. Cenung apa ya. Orang yang dileboni takdir ini, dileboni bisa enggak, hebat. Saya menjadi orang walaupun saya tidak baik orang tua, tapi saya menjijik lah aku. Saya ngurungi dan lain. Saya tidak baik orang tua. Tak, enggak, bro. Muka-muka aku yang beri anak yang soleh, besok solehah. Coro-coro aku yang dijijik, terus no, senajan bujumu itu aku. Aku mengkitek, nek bar salat aku kirim ana Fatihah. Wis beres. Beres iki mengko padha kuwate. Ora petuk ning dunya utawa ning akhirat. Wong dunya urip ora ning dunya utawa akhirat iso ana urip ya. Terus sakjane dadi wong tegar sampeyan. Gusti, nek panjenengan iki sing manfaat barokah, panjenengan paringi kiat. Ah, kiat tegar. Terus tiba malah bisanan sampeyan. Ora petuk bapake sing dadi bojone anake bisanan. Beres. Sudah tutup kan itu masih sarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu ala sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.